والحد فتوى فتوى إبادة حجي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. الإخلاص مطلوب من المسلم، ولكن كيف يتحقق في الحج وفي مناسك الحج؟ يتحقق فيها بأن يخلص النية في حجه وعمرته ومناسكه وجميع عباداته، يخلص النية لله عز وجل ويتقرب بها إلى الله رجاء ثوابه وخوفا من عقابه، بهذا يكون العمل مقبولا عند الله عز وجل ومثابا عليه فاعله. نعم. جرى meraih ikhlas dalam menunaikan ibadah haji. Pertanyaannya, ikhlas dalam beribadah disyariatkan bagi setiap muslim. Namun bagaimana keikhlasan dapat terrealisasi dalam pelaksanaan ibadah haji dan manasiknya? Kemudian Syekh Fahlan Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, keikhlasan dalam ibadah haji dapat terrealisasi dengan cara memurnikan niat dalam menunaikan ibadah hajinya, umrahnya, manasiknya dan seluruh ibadahnya. Dan hendaknya dia memurnikan niat ikhlas hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan mendekatkan diri kepadanya dengan ibadah tersebut, mengharap pahala darinya dan takut akan adabnya. Dengan demikian, sebuah amal akan diterima di sisi Allah azza wa jal dan diberi pahala bagi orang yang mengerjakannya. Wallahu ta'ala alam.